السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayuhal muslimun wal muslimat, para pemirsa, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah Azza wa Jalla berikan kita semua. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini dan malam yang mulia ini, kembali kita di dalam majlis ilmu, masih di dalam syarah i'tiqad ahlul hadith, syarah aqidah ahlul hadith rahimahumullahu ta'ala. Kemudian tidak lupa juga kita mengucapkan salat dan salam bagi Rasul kita yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kembali di dalam ucapan al-imam al-hafidh Abu Bakar al-Isma'i rahimahullah, qala rahimahullah, wa ya'taqidun anna Allah ta'ala mad'un bi asma'il husna mausufun bi sifatihi allati samma wa wasafahu biha nabiyyuhu sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar al-Ismail rahimahullah berkata, wa ya'taqidun, ahlul hadith berakidah dan meyakini, anna Allah ta'ala mad'un bi asma'il husna, bahwasanya Allah Azza wa Jalla dipanggil, diseru, dimintai dengan nama-namanya yang maha indah. Mausufun bi sifatihi allati samma wa wasafahu biha nabiyuhu, dan Allah Azza wa Jalla disifati dengan nama yang dinamai dan disifati oleh nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi ahlus sunnah meyakini Allah diseru dengan nama-namanya yang husna, dan Allah disifati dengan nama dan sifat-sifat yang telah disifati oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini aqidah ahlu sunnah wal jamaah dalam masalah tauhidul asma' wa sifat. Ithbat ma athbatahu Allah ta'ala li nafsihi in asma'in wa sifatin wa ma athbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Kita tetapkan apa yang Allah Azza wa Jalla tetapkan bagi dirinya dari nama-nama dan sifat-sifat, dan apa yang telah ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini telah dibuktikan oleh Al-Quran, telah dibuktikan oleh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, telah dibuktikan oleh al-ijma', ijma'nya para ulama as-salaf, berdasarkan beberapa firman Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Bagi Allah Azza wa Jalla sifat yang maha tinggi, dan dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Demikian juga firman Allah Azza wa Jalla, walahul mathalul a'la fis samawati wal arwah wal azizul hakim. Dan bagi Allah Azza wa Jalla sifat-sifat yang maha tinggi di langit maupun di bumi, dan dia Allah Azza wa Jalla al-aziz yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, kata-kata al-mathal datang dalam makna as-sifah, artinya sifat. Dan ini banyak disebutkan oleh para mutaqaddimin. Al-mathalul a'la, sifatul a'la, sifat yang maha tinggi. Demikian juga firman Allah Azza wa Jalla, subhanallahi amma yasifun. Maha suci Allah Azza wa Jalla atas apa yang mereka sifati. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Rabbmu, Rabb yang perkasa dari apa-apa yang mereka sifati. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, ya, subhanallahi amma yasifun. Maha suci Allah Azza wa Jalla atas apa yang mereka sifati. Illa ibadallah al-mukhlasin. Kecuali hamba-hamba Allah yang diselamatkan. Fanazzaha subhanah. Allah Azza wa Jalla sucikan dirinya. Amma yasifuhu bihi kullu ahadin. Dari apa sifat-sifat yang telah dibuat oleh sembarangan orang. Illal mukhlasina min ibadihi. Kecuali hamba-hamba yang dipelihara oleh Allah. Kalau dia yang mensifati, maka Allah Azza wa Jalla memiliki sifat tersebut. Siapa itu? Wahumur Rusul. Para Rasul, ketika para Rasul mensifati, maka mereka itu berbicara dengan wahyu. Tidak akan sembarangan seperti orang-orang biasa. Wa man tabi'ahun, demikian juga pengikut Rasul, maka dia akan berbicara dengan dalil. Karena mereka takut kepada Allah Azza wa Jalla. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah Azza wa Jalla hamba-hambanya yang alim. Sebagaimana di dalam ayat yang lain, subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Rabbmu, Rabb yang maha perkasa dari apa yang mereka sifati. Wassalamun ala al-mursalin, dan keselamatan bagi para rasul. Walhamdulillahi rabbil alamin, dan segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Apa kata beliau? Fanazzaha nafsahu amma yasifuhu bihil wasifun. Allah Azza wa Jalla mensucikan dirinya dari apa-apa atau dari sifat-sifat yang dibuat oleh orang-orang. Wassalamun ala al-mursalin, keselamatan bagi para rasul. Kenapa? Karena para rasul mensifati Allah itu dengan benar. Allah disifati dengan sifat yang dijauhkan dari segala cela dan cacat. Wa hamida nafsu, Allah memuji dirinya. Sebab apa yang Allah sifati dirinya, itulah sifat yang sempurna. Yang mana dengan sifat-sifat itu berhak untuk dipuji. Dan Allah Azza wa Jalla sucikan dirinya, an kulli naqsin, dari segala kekurangan, yunafi kamal hamdihi, yang meniadakan kesempurnaan pujian bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dia dalil-dalil tentang penetapan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Di samping ayat Quran yang lain, ya, qul huwallahu ahad allahus samad. Di samping ayat Quran yang lain, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir, dan yang lainnya. Adapun dalil yang menetapkan sifat Allah berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, itu hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang untuk memimpin satu pasukan perang, yang mana pemimpinnya ini setiap salat selalu ayatnya qul huwallahu ahad. Sepulang mereka dari peperangan tersebut, dia sebutkan cerita ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan kepada orang yang melapor. Tanya dia, kenapa dia berbuat seperti itu? Kenapa setiap salat mesti qul huwallahu, qul huwallahu? Begitu ditanya, dia menjawab, li'anna sifatur rahman. Karena qul huwallahu ahad Allah samad, itu di sana ada sifat-sifat yang maha pengasih, sifat Allah. Wa nuhibbun aqra biha, aku senang membaca sifat-sifat Allah. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, akhbiruhu anna Allah yuhibbuhu. Kasih tahu dia Allah azza wa jalla mencintainya. Allahu akbar. Jadi di sini kata li'anna sifatur rahman, karena di dalamnya ada sifat-sifat yang maha pengasih, sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Adapun dari ijma' para ulama as-salaf, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala, kunna wa tabi'una mutawafirun, kami para tabi'in begitu banyak, naqulu mengatakan, inna Allah ta'ala zikruhu fauqa samawati, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla yang maha tinggi sebutannya berada di atas tujuh lapis langitnya. Wa nu'minu bima waradat sunnatu bihi min sifatih, dan kita imani sifat-sifat Allah yang terdapat, yang datang di dalam hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Abdul Qasim al-Asbahani al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang wafat tahun 535, mengatakan, al-kalamu fi sifatillah, berbicara tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Ya. Ma ja'a fi kitabillah, tentu dengan apa yang datang di dalam Al-Quran. Awruya bil asanid as-sahihah, atau diriwayatkan dengan sanad-sanad yang sahih dari Nabi SAW. Maka madhabus salaf rahmatullahi alaihim ajma'in, itsbatuha, kita tetapkan sifat-sifat tersebut. Wa ijra'uha ala zahiriha, dan kita tetapkan, dan kita sebut sesuai dengan zahirnya. Wa nafyul kaifiyah anha, dan tiadakan kaifiat, tidak perlu mempertanyakan kaifiatnya, caranya. Dia punya kaifiat, tapi tidak perlu dipertanyakan. Fahadha ijma'un, ini ijma' para ulama, ma'lumun mutayakkanun, yang sudah diketahui dan diyakini, inda jami' ahlil sunnati wal hadith, di kalangan seluruh ahlul hadith dan ahlus sunnah. Jadi berbicara tentang sifat harus dengan apa yang datang dari Al-Quran dan yang datang dari hadith Nabi SAW yang sahih dan ijma'nya para salaf. Apa itu? Itsbatuha wa ijra'uha ala zahiriha. Tetapkan dan sebut sebagaimana zahirnya, jangan tanyakan bagaimana kaifiat dan caranya. Ini disepakati oleh para ulama salaf. Al-Imam Al-Hafidh Ibn Abdul Barr rahimahullah berkata, ahlu sunnati mujmi'un, ahlu sunnah sepakat, alal iqrar bis sifat, mengikrarkan sifat-sifat, al-waridati kulliha, yang datang seluruhnya, fil Qur'ani was sunnah, dalam Al-Quran maupun sunnah. Wal imani biha, mengimaninya. Wa hamliha alal haqiqah alal majaz, dan ya memaknainya secara hakiki, bukan majaz. Illa annahum la yukayifuna syai'an min dhalik, hanya saja mereka tidak memberikan kaifiat. Mengimani, dia punya kaifiat, tetapi tidak mencontohkan kaifiat. Kenapa? Ilmu kaifiat hanya Allah Azza wa Jalla. Karena Allah tidak memberitakan bagaimana kaifiatnya. Wala yahudduna fi sifatan mahsurah, ahlus sunnah tidak membatasi sifat Allah Azza wa Jalla. Wa amma ahlul bid'ah, kata beliau, adapun ahli bid'ah, dan jahmiyah, dan mu'tazilah, semuanya, dan khawari, semuanya mengingkari hal tersebut. Mereka la yahmiluna syai'an minha 'ala al-haqiqah, tidak pernah memaknai sifat Allah itu sifat yang hakiki, yang sebenarnya. Wa yaz'umun anna man aqarra biha musyabbiha, mereka mengatakan siapa menetapkan sifat Allah sesuai dengan apa yang ada dianggap musyabbiha. Wa hum 'inda man athbathaha nafuna lil ma'bud, dan mereka itu yang menetapkan sifat Allah, ya hakikatnya mereka itu meniadakan Allah subhanahu wa ta'ala. Wal haqqu, dan yang benar, fima qalahul qailun, yang benar dalam masalah ini apa yang diucapkan oleh orang-orang, bimana taqabi kitabullah, sesuai dengan apa yang diucapkan oleh Al-Quran dan apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hum a'immatul jamaah, itulah imam-imamnya ahlus sunnati wal jamaah, berbicara dengan apa yang disebutkan oleh Al-Quran, berbicara tentang sifat dengan apa disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dibawakan ijma' oleh Abu Abdullah Muhammad ibn Khafif. Dia berkata, fattafaqat aqwalul muhajirin wal ansar fi tauhidillah azza wa jalla. Sepakat ucapannya muhajirin, ucapannya ansar dalam tauhidullah. Wa ma'rifati asma'ihi wa sifatih, dalam mengilmui sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah. Wa qada'ihi, dan takdir Allah. Qawlan wahidan, satu pendapat mereka semua. Wa syar'an zahiran, dan syariat yang nyata. Wa humul ladzina naqalu dzalika min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mereka lah yang membawakan hal tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai dikatakan Rasul, alaikum bisunnati, ambil sunnahku. Kemudian hadis yang lain, la'anallahu man ahdatsa hadatsan, Allah melaknat yang membuat perkara-perkara baru. Fakanat kalimatus sahabati 'alal ittifaq min ghairi ikhtilaf, ucapan sahabat sepakat, tidak ada perbedaan dalam hal tersebut. Wahumul ladzina umirna bil akhdhi anhum, mereka itu yang disuruh kita untuk mengambil ilmu mereka dalam hal aqidah maupun yang lainnya. Idh lam yakhtalifu bihamdillah fi ahkami tauhid, para sahabat tidak ada perselisihan dan perbedaan pendapat dalam hukum tauhid. Wa usuluddin min al asma' sifat, dan pokok-pokok agama berupa asma' sifat, tidak ada perselisihan. Kama ikhtalafu fil furu', berbeda halnya dengan masalah furu'. Walau kana minhum fi dhalika ikhtilafun lanuqila ilaina. Andai kata ada ikhtilaf, perbedaan pendapat dalam tauhidul asma wa sifat ada di kalangan sahabat, ini saya akan dibawakan kepada kita sebagaimana dibawakan masalah, ya, khilaf-khilaf dalam masalah furu'. Maka dari sini menunjukkan istaqarra sihhatu dhalika indal ulama'il ma'rufin, telah tetap kebenaran hal tersebut di kalangan ulama-ulama yang terkenal. Hatta naqalu dhalika qarnan ba'da qarnin, sehingga dibawakan hal tersebut dari satu abad ke abad berikutnya. Lianna al-ikhtilafa kana indahum fil asli kufurun walillahil minnah, karena sebab masalah berbeda pendapat dalam akidah itu kekafiran. Maka segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah azza wa jalla karuniakan kepada kita. Syekhul Islam rahimahullah ketika membawakan syairnya Abdullah bin Rawahah tentang ketinggian Allah Azza wa Jalla, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikrar ucapan tersebut, Syekhul Islam mengiringinya dengan membawakan athar Abdullah bin Mubarak dan Malik bin Anas dan Ahmad bin Hanbal muwafaqatan lidzalik, sepakat akan hal tersebut. Lalu beliau berkata, wal atharu anin nabi sallallahu alaihi wasallam, dalil-dalil dari nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dan seluruh ulama, mutawatiratun inda man tatabbaha, hadisnya, atharnya, dalilnya mutawatir bagi orang-orang yang menelitinya. Waqad jama'al ulama fiha musannafat sigharan wa kibara, dan para ulama telah mengumpulkan tulisan-tulisan dalam hal akidah ini, baik yang kecil maupun yang besar. Wa man tatabba'a al-athar 'alima aydan, siapa yang meneliti jejak-jejak para salaf, dia akan juga tahu secara pasti, annahu la yumkin an yunqal an ahadin harfun wahidin yunaqidu dhalik, tidak mungkin akan ada membawakan oleh seorang pun satu huruf yang menyelisih membatalkan tentang kesepakatan dalam akidah itu. Bal kulluhum mujmi'un, justru semua mereka sepakat, ala kalimatin wahidah, dengan satu kata, wa aqidatin wahidah, satu keyakinan, yusaddiqu ba'duhum ba'du, satu sama lain saling membenarkan, wa in kana ba'duhum a'lama min ba'd, meskipun sebagian mereka lebih alim dari yang lainnya. Lalu murid beliau berkata, innahu la yu'lamu ayatun fi kitabillah, tidak diketahui satu ayat pun dalam Al-Quran, wala nassun sahihun maupun dalil yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bab prinsip beragama, ijtama'atil ummah ala khilafi, sepakat umat untuk menyelisihinya, tidak ada. Wa ghayatu ma yuqaddar ikhtilaful ummah fil qawl bimujibihi, paling-paling adalah sekiranya ada, yaitu hanya umat berselisih tentang mujibihi, ya, tuntutannya. Wa man lahu khibratun bimadzahibin nas, siapa yang punya pengalaman tentang madhab manusia dan aqwalus salaf, ucapan-ucapan salaf, dia akan mengetahui secara pasti bahwasanya umat sepakat untuk meyakini akidah tersebut, ya, dan menerimanya sebelum munculnya perselisihan. Kama jitama'at, sebagaimana umat sepakat bahwasanya Allah di atas arasnya, di atas tujuh lapis langitnya, dan orang beriman akan melihat Allah Azza wa Jalla dengan mata kepala mereka dari atas surga, atau di atas mereka di surga. Allah akan dilihat di atas mereka di surga. Dan Allah Azza wa Jalla berbicara dengan Nabi Musa tanpa perantara, yang didengar ucapan Allah Azza wa Jalla, dan tidak ada satupun yang ragu kalau yang berbicara itu adalah Allah Azza wa Jalla. Dan sepakat pula umat, Allah Azza wa Jalla telah mencatat takdir makhluk dan ditakdirkan sebelum diciptakan. Allah Maha tahu apa yang makhluk kerjakan sebelum dikerjakan maupun sesudah dikerjakan. Sepakat umat bahwasanya Allah Azza wa Jalla cinta, Allah juga benci, Allah ridha, Allah marah, Allah tertawa, Allah senang, Allah punya wajah, Allah punya dua tangan. Sepakat para ulama, tidak ada satupun mereka yang berselisih pendapat dalam hal tersebut. Itulah dia para pemirsa, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, muqaddimah di dalam tauhidul asma was sifat, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dari apa yang kita dengar pada kesempatan malam hari ini, dan mohon maaf atas segala kekurangan dan keterlambatan karena tadi kajian di Sembalun. Wallahu ta'ala ala wa alam, sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan tibalah saatnya kita bertanya jawab. Kami persilahkan bagi yang ingin berdialog interaktif di 0811 390110. Sekali lagi kami persilahkan di 0811 390110. Silahkan, jangan lupa untuk di-share, untuk dibagi sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya untuk kawan-kawan dan teman-teman serta grup-grup yang sudah ya tergabung maupun yang belum tergabung. Silakan bagi para pemirsa yang ingin berdialog interaktif, kami persilahkan di kesempatan malam hari ini di 0811 390110. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Ya. Saya ini baru hijrah 2 tahun. Terus suami saya baru 1 tahun. Dosa kaf saya ini sedang memaksa suami saya. Karena dia tidak mau menurut anu-an Islam. Karena anak saya ini sangat membandel, tidak mau ikut sholat berjamaah. Sedangkan suami saya tidak terlalu tegas. Baik. Menyuruhnya. Baik. Bersalahkah saya ini memaksa suami saya untuk mengajaknya masuk ke sunnah? Baik, itu saja. Ya, ya. Barakallahu fiik. Ya, halo. Silakan diulangi di 0811 390110. Kami tunggu pertanyaan dari para pemirsa. Baik, kita jawab dulu. Kita katakan tidak mengapa kita memaksa anak kita untuk mengikuti kita dalam kebaikan. Karena itu dalam tanggung jawab kita. Ya. Iya, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam beragama, betul. Tetapi orang di bawah tanggung jawab kita, kita boleh untuk kadang-kadang memberikan tekanan. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Muru auladakum bis-shalah wa hum abna' sab'i sinin." Perintahkan anak kalian untuk salat ketika berumur 7 tahun. Wadribuhum, pukul mereka ketika berumur 10 tahun. Apalagi ini berkaitan dengan masalah agama, tauhid was-sunnah. Wallahu taala ala wa alam. Pertanyaan berikutnya. Bagaimana orang yang buat tembok nempel di tembok tetangga sambil nyelihat tetangga tertutup? Kita katakan bahwasanya kalau memang itu adalah ya tanahnya dia, haknya dia, kita tidak bisa melarangnya. Maka disinilah perdamaian tentunya antara tetangga. Wallahu taala ala wa alam. Baik, kami persilahkan bagi para pemirsa yang sudah tergabung pada kesempatan malam hari ini yang ingin berdialog interaktif di 0811 390110. Sekali lagi di 0811 390110. Baik, pertanyaan berikutnya, apakah sah sholatnya pada saat bersedekap kita irsal? Kita katakan sah, tetapi tidak sempurna mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala ala wa alam. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya. Tentang salat duha, Ustaz. Iya. Apakah dalam setiap rakaat itu kita baca surah Ad-Duha itu? Baik. Dan di apa yang lain itu bisa digabung dengan surah-surah yang lain, Ustaz? Baik, itu saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita katakan tidak ada dalil yang mengatakan setiap rakaat baca duha. Tidak ada dalil mengatakan bahwasanya sholat duha harus baca surat duha. Tidak ada dalilnya. Jadi semua surat Al-Quran boleh untuk dibaca. Dan menghususkannya justru kita ini mengada-ada nanti. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Silakan bagi para pemirsa yang sudah tergabung di kesempatan malam hari ini. Baik. Ya, halo. Terputus. Silakan diulangi sekali lagi. Izin bertanya. Ya. Jika suami mau menceraikan istrinya dan menurut... Baik, kita angkat dulu. Ya, halo? Halo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya. Silakan. Saya pernah mendengar ziarah kubur bagi wanita. Apakah ziarah itu seperti kubur keluarga di kampung kita, apakah itu tidak boleh? Baik, itu saja. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita katakan ziarah kubur para wanita minimal hukumnya makruh. Ya, minimal hukumnya makruh, maksimalnya haram. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, la'anallah zairatil kubur. Allah melaknat wanita yang ziarah kubur. Ya, karena wanita lemah maka dijaga oleh Islam. Nah, andai kata harus ziarah, maka sesekali diperkenankan, tidak boleh sering-sering. Allah ta'ala ala wa'alam. Kami persilahkan bagi para pemirsa sekali lagi yang ingin berdialog interaktif di 0811 390110. Baik, pertanyaan berikutnya. Jika suami mau menceraikan istrinya, menurut info sudah didaftarkan pengadilan, apakah istri boleh keluar rumah suaminya karena suaminya sudah memberikan uang istri untuk mencari kontrakan? Berdosa kah istri jika keluar rumah suaminya? Kita katakan kalau belum proses cerai dan belum habis masa iddah, kalau itu masih talak pertama, talak kedua, maka tidak ada hak suami mengeluarkannya dan tidak ada hak juga dan tidak boleh sang istri mengeluarkan diri. Sebagaimana dalam surat At-Talaq ayat yang pertama. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Silakan bagi para pemirsa yang sudah ikut tergabung di kesempatan malam hari ini. Ya, kami persilahkan di 0811 390110. Pertanyaan berikutnya. Ya, halo. Terputus. Silakan diulangi sekali lagi. Kami persilahkan bagi para pemirsa di 0811-390-110. Apakah di setiap kita sholat tidak masalah selalu baca ayat-ayat pendek seperti Al-Fatihah karena belum hafal ayat-ayat yang panjang? Kita katakan Fatihah memang harus. Yang bermasalah itu setelah Al-Fatihahnya. Maka tidak mengapa ayat-ayat pendek, karena Nabi SAW bersabda, faqra ma tayassara ma'aka minal Quran, baca Quran yang bisa engkau baca. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Pertanyaan berikutnya, bagaimana hukumnya kalau istri tidak pernah melayani sang suami? Hukumnya wanita berdosa dan sholatnya tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala sampai dia maaf kepada suaminya, minta maaf kepada suaminya. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Silakan kami persilakan bagi para pemirsa yang sudah tergabung di kesempatan malam hari ini, ya, silakan di 0811-390-110. Berniat selesai sholat mau baca Al-Quran tapi tidak dilakukan karena unsur sengaja, termasuk nazar, ataukah dosa? Tidak, karena ini adalah bukan amalan wajib, maka hanya dapat pahala niat. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Kami persilakan bagi para pemirsa di 0811-390-110. Baik. Halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Ini Ustaz, berkait dengan khilafah ya. Ini apakah ada satu riwayat yang menyebutkan bahwa sistem pemerintahan ala khilafah ini yang terbaik untuk umat Islam ya? Baik, itu saja. Yang kedua, untuk zaman sekarang ya. Apakah seperti itu masih relevan ya, karena saat ini kan sudah terkotak-kotak ya, sulit untuk disatukan kalau antar negara itu ya. Seperti dulu ya. Mohon jelaskan Ustaz. Baik. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, kita katakan pertama, apakah khilafah itu yang paling afdal? Kita katakan yang paling afdal, al-khilafah ala minhajun nubuwah. Kepemimpinan mengikuti cara Nabi SAW itu jelas yang paling utama. Ya. Tetapi dengan keadaan kita lihat sekarang ini, kita katakan bahwa umat Islam sudah terkotak-kotak, maka apa masing-masing mentaati pemimpin yang ada di tempat tersebut? Ya, masing-masing mentaati, dan siapa menjadi pemimpin tertingginya itulah yang menjadi khalifahnya, tanpa kita melihat bagaimana cara pengangkatannya. Ya, kenapa? Karena kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla semampu kita, dan Nabi SAW sudah isyaratkan akan di akhir zaman ini, ya, bagaimana umat manusia ini dan pemimpin-pemimpin mereka dengan berbagai macam bentuknya. Tetapi Nabi SAW sudah mengingatkan kita, alaikum bisami wa ta'ah, dengar dan taati. Wa in ta'ammaru alaikum abdun habasyi, sekalipun kalian dipimpin oleh seorang budak habasyi. Dalam ya, aturan Islam, hamba sahaya enggak mungkin akan jadi khalifah, akan jadi pemimpin. Tapi ini menunjukkan apa? Akan cara yang tidak sesuai dengan syar'i. Tapi ketika dia naik, maka lihat, harus timbang, takar maslahat dan mudaratnya ketika kita memberontak dan membangkang darinya. Jadi dengan demikian, para hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jadi ya khilafah, kepemimpinan yang diangkat dengan cara syar'i itu yang lebih utama. Namun siapapun naik jadi pemimpin, meskipun dengan cara tidak syar'i, maka wajib taat dalam kebaikan, dan kita menolak mudarat lebih besar daripada maslahat yang sedikit. Allah ta'ala ala wa alam. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Baik, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, halo. Halo. Waalaikumsalam. Suaranya dibesarkan sedikit. Silakan. Baik, terputus. Baik, kita katakan bahwasanya mengirim pahala bacaan tidak sampai kepada si mayit. Namun apapun amal saleh yang dilaksanakan oleh anaknya, insya Allah sampai kepada kedua orang tuanya. Adapun untuk kaum muslimin bukan dibacakan Quran, tapi doakan mereka. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya. Baik, itu saja. Baik, itu saja. Baik, itu saja. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salawat banyak sighahnya, namun semua salawat tidak ada sayyidinanya. Tapi membabil khabar kita memberitakan, maka boleh menggunakan sayyidina. Tapi babus salawat, babus salat adalah zikir dan doa, ini harus berhenti pada dalil, dan seluruh salawat tidak ada sayyidinanya. Dan jelas paling afdal salawat Ibrahimiyah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Pertanyaan berikutnya, siapakah yang harus keluar dari rumah jika jatuh talak satu? Enggak ada yang harus keluar. Semua diam di rumah, hanya pisah ranjang, mudah-mudahan kembali baikan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah talak satu, dua, atau tiga wajib diucapkan angkanya? Tidak. Namanya talak satu itu kali pertama dia mentalak. Rujuk, talak lagi ada sebab, ini namanya kali kedua. Rujuk, kemudian talak lagi, maka ini namanya kali ketiga. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah ada tuntunan berzikir ya Fattah, ya Razzaq untuk diluaskan rezekinya? Kita katakan tidak ada. Berdoa ya Fattah iftah li, ya Razzaq urzuqni, itu yang disebut fad'uhu biha. Wallahu ta'ala ala wa alam. Saya tinggal di serumah dengan ipar saya, bagaimana cara untuk saya dalam menutup aurat sedangkan kaki termasuk aurat? Haruskah saya pakai kaos kaki? Ya harus. Dan harus hati-hati, namanya ipar. Ipar itulah kematian. Wallahu ta'ala ala wa alam. Zain Al-Kab dari Belanda bertanya, apakah boleh kita pakai tafsir Al-Quran yang penerjemahannya dari Ahlul Bid'ah? Katanya. Ya, kita katakan bahwasanya ambil tafsir yang selamat di atas sunnah. Tapi kalau maksudnya terjemahan, ya harus dilihat dulu. Karena terutama dalam Tauhidul Asma'us Sifat, jangan sampai menjerumuskan kita ke dalam penyimpangan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Yang pertama Pak Ustaz. At-tahiyatulillah. At-tahiyatulillah. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa makna dari at-tahiyatulillah yang kita baca ketika kita salat, ya, waktu bertasyahud? Apa makna dari at-tahiyatu lillah? Ya, para ulama kita telah menjelaskan di dalam kitab-kitab mereka, ya, at-tahiyat jamak dari kata tahiyah, itu at-ta'zim, pengagungan, ya, dengan berbagai macam bentuknya. Ini makna dari at-tahiyatu lillah, at-ta'zim lillah, pengagungan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala ala wa alam. Ya, halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Tidak, Ustaz, apakah ada anjuran kita berpakaian menurut adat daerah masing-masing, misal pakai sarung harus pakai sarung atau pakai jubah harus pakai jubah seperti itu. Baik, itu saja. Nah, itu saja. Barakallahu fiik, barakallahu. Tidak ada anjuran harus pakai pakaian setempat. Yang ada itu larangan memakai pakaian syuhrah. Apa itu syuhrah? Pakaian yang tampil beda dengan yang lainnya, dengan itu sudah dikenal. Adapun ketika kita pakai jubah, ini adalah kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini bukan dari syuhrah sama sekali. Wallahu taala ala wa alam. Ya, halo. Baik. Acara akikah bolehkah dirayakan? Tidak mengapa, kita undang untuk orang untuk makan, minum. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa doa untuk anak agar kuat hafalan Qur'annya? Kita katakan untuk menguatkan hafalan itu harus dengan dibaca terus. Tidak ada dengan doa saja. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kau Fauzan bertanya kapan ngisi di Tangerang lagi. Ya Allah, wa'ala mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah SWT. Apakah saudara laki-laki dalam keluarga ikut mendapat dosa dari perbuatan adik perempuannya? Kalau dia setuju dan kalau mendukung, maka dia dapat dosa. Wallahu ta'ala ala wa'alan. Apakah boleh menceraikan istri ketika hamil? Boleh, tidak ada masalah. Ya Allah, wallahu ta'ala ala wa'alam. Demikian yang bisa kita ambil pada kesempatan malam yang berbahagia dan mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita ambil bermanfaat. Jangan lupa untuk di-share, dibagi sebanyak-banyaknya. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.